إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, puji dan syukur hanya milik Allahu Azza wa Jalla. Dialah satu-satunya zat yang pantas dan patut untuk menyandang segala sanjungan dan pujian dari masing-masing hambanya. Karena hamba itu yakin tidak ada sekecil apapun nikmat yang dia dapatkan di dalam hidup kecuali curahan dari Allahu Jalla wa Ala, kecuali pemberian dari Allahu Jalla Subhanah. Dan Allahu Jalla Subhanah tidak menuntut agar masing-masing hamba itu membalas yang terbaik dari budi Allah, terbaik para budi Allahu Jalla wa Ala. Allahu Jalla wa Ala tidak menuntut demikian. Jikalau itu yang dituntut, maka sungguh manusia ini tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas budi Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, termasuk dari kasih sayang Allahu Jalla wa Ala yang luas, sesungguhnya dalam kehidupan manusia ini Allahu Jalla wa Ala menyayangi mereka dengan mengutus para nabi dan rasul ke tengah mereka untuk melakukan perbaikan dan pelurusan di dalam hidup mereka. Dan Allahu Jalla wa Ala memerintahkan kepada hamba-hamba ini untuk meneladani mereka, mengikuti mereka. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allahu Jalla wa Ala dan sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari rahmat dan nikmat Allahu Jalla wa Ala dalam kehidupan manusia ini, Allahu Jalla wa Ala memberitahukan di dalam Al-Qur'anul Karim dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pintu kebaikan kecuali Allahu Jalla wa Ala telah menyampaikan kepada mereka, dan tidak ada sekecil apapun dari pintu yang akan membahayakan kehidupan dia di dunia dan kehidupan dia untuk akhiratnya melainkan Allahu Jalla wa Ala telah memberikan peringatan atas mereka. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, termasuk dari rahmat Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla wa Ala bercerita tentang hakikat kehidupan dunia ini. dan memberitahukan kepada masing-masing hambanya tentang bagaimanakah sesungguhnya status kehidupan dunia ini sebagai bentuk kasih sayang Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak yang ditimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia karena persoalan dunia. Betapa seringnya seseorang mengedepankan hawa nafsunya daripada urusan agama Allahu Jalla wa Ala karena persoalan dunia. Betapa seringnya ukhuwah, persaudaraan itu hancur lebur. Seorang bapak tega dibunuh oleh putranya karena persoalan dunia. Antara kakak dan adik kemudian tidak saling sapa lagi, bahkan tidak saling akui sebagai kakak dan adiknya karena persoalan dunia. Sungguh betapa ngeri tentang kehidupan dan akibat dari kehidupan dunia ini. Kasih sayang Allahu Jalla wa'ala turun untuk menjelaskan hakikat kehidupannya. Lebih daripada itu, betapa seringnya dunia melalaikan kita dalam hubungan baik dengan Allahu Jalla wa'ala. Bahkan tidak hanya itu saja, betapa seringnya dunia merusak hubungan kita dengan Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia ini dengan mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allahu Jalla wa'ala, tiadalah kehidupan dunia ini, tiadalah kehidupan dunia ini kecuali mata perhiasan kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, mungkin kalau seseorang dari manusia ini yang memberitahukan kita tentang hakikat dunia itu menipu, mungkin kita tidak akan percaya. Namun yang memberitahukan kita adalah Rabbuna Jalla Subhanah, Rabb kita yang memberitahukan kita, yang memiliki segala dari kehidupan kita. Dialah yang memberitahukan kepada kita bahwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan, melainkan kesukaan, melainkan kenikmatan yang menipu, kata Allahu Jalla Subhanah. Maka segala yang terkait dalam kehidupan dunia dalam bahasa Rabbul Izzati Subhanah itu adalah menipu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Persoalannya adalah, maukah kita, pertama, maukah kita menjadi orang yang disayangi oleh Allahu Jalla wa'ala? Kedua, jikalau kita menjadi orang yang mau disayangi oleh Allahu Jalla wa'ala, maka perhatikan baik-baik apa yang dibimbingkan oleh Allahu Jalla wa'ala, apa yang diceritakan tentang kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah main-main belaka. Kehidupan dunia ini la'ibun walahun dan kesia-siaan padanya. Siapa dari kita yang kemudian ingin terjatuh ke dalam itu? Kita tidak mau, segenap saudaraku kaum muslimin. Oleh karena itu, syariat Allah Azza wa Jalla turun memberikan bimbingan kepada kita menuju keselamatan hidup dan kemuliaan hidup dan terlepas dari belenggu kehidupan dunia ini, lalu kita bisa memanfaatkannya. Bahwa dunia ini bukan tujuan di dalam hidup, namun hanya sebagai wasilah, perantara untuk kita menjadi yang terbaik dalam mengabdikan diri kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Perantara untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di alam barzakh dan kebahagiaan hidup di alam akhirat. Itulah dia syariat diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memposisikan bahwa dunia ini jangan kita jadikan sebagai tujuan di dalam hidup. Namun kita harus jadikan sebagai perantara di dalam hidup ini untuk mampu dan sanggup melaksanakan tugas yang karenanya Allah Jalla wa'ala mewujudkan dunia ini buat kita. Apa tugas itu? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dia tujuan utama diciptakan manusia dan jin. Berarti dunia hanya sebagai penopang, pembantu, penolong dan perantara untuk mewujudkan tujuan diciptakan oleh Allah Jalla subhanahu. Jikalau kita balik, dunia kita jadikan sebagai tujuan, lalu ibadah ini sebagai penolong untuk mencari dunia, pembantu untuk mencari dunia, maka sungguh kita akan tertipu oleh rayuan dunia. Bukankah Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa dunia ini hulwun khadiratun, sesuatu yang sangat manis dan sesuatu yang hijau, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa di antara kita yang tidak menyukai yang hijau dan tidak senang kepada yang manis? Demikian ungkapan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada kita. Allah Jalla wa'ala menurunkan syariatnya untuk kemudian kita tidak terfitnah dan kita tidak tertipu dengan kegemerlapannya dunia, manisnya dunia, hijaunya dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin meletakkan dunia ini pada tempat yang diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwa dia adalah wasilah perantara dan bukan sebagai tujuan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin, betapa sering dunia ini melupakan kita akan adanya sebuah pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla subhanah. Kita terkadang bersenang-senang dalam kelalaian, bersenang-senang dalam kemaksiatan, lupa kalau ternyata ajal sudah ditulis oleh Allah Jalla subhanah sebelum Allah menciptakan barakallahu fikum langit dan dunia ini. Allah Jalla wa'ala telah menentukan takdir di lauhil mahfuz, takdir tentang masing-masing barakallahu fikum, pengulangan pencatatan ajal itu ketika seseorang itu berada di dalam rahim ibunya, lalu kemudian sampai 120 hari malaikat datang memberitahukan takdir yang bersifat umuri, ditulis kembali catatan takdir kematian, apa sebab kematiannya, di mana kematian itu sebagai pintu pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla subhanah. Dunia sering melupakan kita akan sebuah kepastian itu. Dunia sering melalaikan kita akan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla subhanah. Malah dunia sering melalaikan kita untuk mempersiapkan apa yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala dalam pertemuan dan perjumpaan itu. Yaqulu Rabbuna Jalla subhanah, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla subhanah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan akan sebuah kepastian di dalam hidup. Pertemuan dan perjumpaan dengan Allahu Jalla wa'ala itu semuanya pasti terjadi. Namun ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan maknawi engkau kepada Allah. Engkau harus berbekal. Bekalnya adalah pertama, falyamal amalan saliha. Hendaklah dia mempersiapkan diri dengan amal soleh. Segenap saudaraku kaum muslimin, kita akan bertanya, manakah yang dimaksud dengan amal soleh, yang itu bimbingan dari Rabbuna Jalla Subhanah untuk kita mempersiapkannya? Maka jawabannya adalah amal yang dikerjakan di atas niat yang tulus dan ikhlas, semata-mata mencari ridhonya Allahu Jalla wa'ala, nilai dari Allahu Jalla wa'ala, mencari cintanya Allahu Jalla wa'ala, mencari ganjaran dari Allahu Jalla wa'ala, mencari surganya Allahu Jalla wa'ala. Inilah dia niat yang tulus dan ikhlas di dalam mengabdikan diri kepada Allahu Jalla wa'ala. Namun hanya berdasarkan keikhlasan saja, amal itu belum cukup untuk dikatakan amal soleh, sampai kita mewujudkan syarat yang kedua, yaitu amal soleh itu ada dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuntunan dan bimbingannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia bekal amal-amal soleh yang disebutkan oleh Allahu Jalla Subhanah. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala menegaskan, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan anda menodai bekal engkau itu dengan melakukan kesyirikan kepada Allahu Jalla wa'ala. Anda ingin mendapatkan sanjungan, anda berbuat ingin mendapatkan pujian, anda beramal ingin mendapatkan torehan semua orang, didukung oleh semua pihak. Tidak demikian, barakallahu fikum. Anda telah mengotori bekal engkau menuju Allah Subhanahu wa taala. Segenap saudaraku kaum muslimin, inilah dia bahaya dunia melalaikan dan melupakan kita akan adanya perjumpaan dan pertemuan dengan pemilik hidup kita ini, bertemu untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat, segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Semoga Allahu Jalla wa'ala memasukkan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin orang lulus di dalam mempertanggungjawabkan kehidupan hidup di dunia ini di hadapan pemiliknya, yaitu Allahu Jalla subhanah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروا ربكم إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه. Tentang apa yang itu merupakan peringatan Allahu Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan akan kembali kepada mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan yang menganugerahkan, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Mempertanggungjawabkan harta benda dari mana kita peroleh dan kemana kita kembali. Mempertanggungjawabkan masa muda dan mudi kita di hadapan Allahu Jalla wa'ala. Juga mempertanggungjawabkan ilmu yang telah kita pelajari, apa yang kita perbuat dengannya. Pertanggungjawaban itu adalah besar. Orang-orang yang tidak lulus adalah banyak yang menghuni nerakanya Allah Jalla wa'ala, lebih banyak daripada yang menghuni surganya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala neraka dimasukkan para penghuninya, dia mengatakan, hal mim mazid, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Maka Allah Jalla wa'ala meletakkan qadamah, lalu kemudian neraka segera mengkerut antara yang satu dengan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad, qad. Namun tatkala Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang surga dan masih banyak tempat yang ada di dalam surga. Allah jalla wa ala menciptakan makhluk untuk menghuni surganya Allah jalla subhanahu wa taala. Genap saudaraku kaum muslimin, menuju kebahagiaan dan kelulusan dalam pertanggungjawaban Allah jalla wa ala, kita harus tulus dalam hidup dunia ini dengan syariat Allah jalla wa ala, bisa menang, bisa berhasil, bisa lulus, tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Semoga segenap saudara yang dimuliakan oleh Allah jalla wa ala mencatat kita termasuk orang-orang yang lulus dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ahyina 'ala al islam wa sunnah wa amitna 'ala al islam wa sunnah. Allahumma ahyina 'ala al islam wa sunnah wa amitna 'ala al islam wa sunnah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna min al khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Qina 'adhaban nar. Ibadallah, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.